Kapenduanna Korintus hondongam 5. Inde batapun tinta mala dipasih hapam bahun taungi ilan inde lino. Anataisam ya tawa maka dihenggain inde bahun ta lana bengkia puang ala ta'ala batapun tiba kahu mendadi banuanna sungak ta ya wosuhuga taya pak papianna hupa tau analadak dakliu sulalako salakolakona. Inde toh hopakia ilan inde lino mengkaluak kia, akan mamalik sugali ungkia muampai watunna latoho kielan indo batapun tiba kahunta ya wosuhuga. Akan maka talambi unindo batapun tiba kahu, lasih hapang kia mak puhe wasule, anamala tak kia mak kambela. Akan maka toho pisung ngak taa ilan indo batapun ti tapake ilan indo lino, ya mengkaluak kia akan mabanda indo kamasusaam umpipi ikia. Tak diwa melok kia latapeli siahan, inde batapun tinta ilan inde lino, sapo melok kia latap pompe honda, inde batapun tinta tubutu yawa mai suhuga, anna mala, inde batapun tinta to inalamate, nape sulle, inde batapun ti to latuwoliu sulle lako salakolakona. Makale puang ala ta'ala mengkahilang kaleta, anna mala sedia kia lontahima, inde batapun tiba kahu, anna yasiam puha, umpatamang kia kaleta, penawa maseho, menda ditanda lako kita diwa tak malah talana benasang kia ingganna indo puhana dan diang kia. Yanto anna matohom penawangki moyan naki isang kiwa maka toho pakan ilan inde batapun ti ilan inde lino ya tak pakan toho sola dewata. Aka inde tuwo pakan ilan inde lino mak palako kasituhu kamata pasangki lako Kristus tak situhu indo tandaan na diita. Yanto anna matohom penawangki anaki pohai puhaya keki pelenin de bata pun tingki anna lebak kan num pelambi de wata anna toh ho kasola. Yanto kasuhunganna anna siki peasik lasik dalalanna anna malakam mak pogau lana pemasan nanna penawanna de wata susi inde tuwo pakan nilan inde lino teeng keki pelenin de bata punti kipake temo. Akata mala tala dibawa asang kia lako olona ongiam pahotosanna Kristus aka lana pahessa kia anna tunggak tatahima ya lasihatanna tatahima situ pak pogo santa watunna tuwo pakia ilanin delino mak pogo mapia hakika mak pogo kadake hakika dadi akaki isang kiwa pisa watu lasitingajo kia dewata nasuhum mahyakkan kami lompogau i indo taak nana pohai yanto anna kipialul lalanna anna mala nakatappai hupatau tulakki nalosa puang ala ta'ala tama penawangki anaki pemulu punala duka lamusa sida sida kam nasuhum takkan numbata batai. Inde mak kada susia tak kuwa anamala umpuji poleongkang kaleki. Sapo melok kan numbengku lalal lompak kasiangkam anamala muisan na untimbai indo to siangga di tanna lako solana napai toona taya indo ila anna penawanna. Den tau usangaikan totatta. Sapo ia anangga totatta kan di ita, aka kipas satu tui kami penawangki lako puang ala ta'ala. Sapo maka si tontongan pipak palakuangki, ya iya to'o akala kamapi amwa kipikki. Pak kamasenang Kristus mak kuasa ilang kaleki, aka ki isam mikiwa indo mesa tau mate umbala asan ninggan na hupa tau, kalembasanna inggan na hupa tau waliasan mi mate. Ya anna mate Kristus umbala asah hupa tau, anna mala inggan na hupa tau to tuwo pi taun lontuhu ipa elok kalena sapo lontuhu impa elok na Kristus to puha mate umbala i anna puha di patuwo sule. Yanto anna taun kampole siusangai tau senga si tuhu pasangai hupa tau. Awana yolona siusangai kang Kristus si tuhu pasangai hupa tau sapo temo taum. Dadi kuisan mi pole kuua inggan na tau to makmesang Kristus mendadin tau bakahu. Pak denindo katua yolona akan abalaung katua mbakahu. Inganna ya to'o puang ala ta'ala kahai. Kahana pengkahana Kristus nasuhum malakia napasikapiai sule kalena puang ala ta'ala. Anna mane napadudunnikan pengkahangan lompai tai lalan tau senga anna mala sikapiai duka sule puang ala ta'ala. Inden yendo kahebah kipak pakahebaan. Puang ala ta'ala umpasikapiai sule kalena anna hupa tau kahana pengkahana Kristus. tau nuntuntu kasalaan na hupatau indo puha na pogau di olona. Anna puhang kan na beem pengkahangan puang ala ta'ala lompak pakahebaan diona maaka susilalanna anna mala sikapiai sule puang ala ta'ala anna hupatau. Dadi kami-kami pesuana kang Kristus. Yan to anna maka kipak tulai kwa, mato-mato puang ala ta'ala makkale umpak tulai kwa. Sola sanganna Kristus, kipelau matim, anam beho kwa kalemu, lana pasikapiai sule kalena puang ala ta'ala. Tak ya madosa Kristus, sapok nasua puang ala ta'ala, umbalak kia umpendudun dosata, anna malak kia napomalolo puang ala ta'ala, umpolalang Kristus.